Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada pertemuan sebelumnya di pelajaran kita Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, pada bab man jahada syai'an min asma'illah, siapa yang mengingkari sesuatu dari nama, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah membacakan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahum yaghfuruna birrahman, mereka kufur terhadap ar-Rahman, yaitu terhadap penamaan Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Orang-orang musyrikin ketika itu sikap mereka terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengakui sebagian dan mengingkari sebagian. Mereka mengenal Allah tapi mengingkari nama Allah Ar-Rahman sebagaimana dalam ayat ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari kisah perjanjian Al-Hudaybiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada penulis uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail, Suhail bin Amr yang merupakan wakil orang-orang musyrikin ketika itu, Amar Rahman, fa wallahi ma adri ma hiya, walakin uktub bismika Allahumma. Adapun Ar-Rahman, maka demi Allah aku tidak tahu apa itu, tetapi tulislah bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, pengingkaran mereka bukan kepada al-musamma, pengingkaran mereka bukan kepada zat Allah, tetapi kepada nama, sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka yakfuru Nabi Rahman, mereka ingkar, kufur terhadap Ar-Rahman. Dan kita juga sudah menyebutkan tafsir, rincian hukum terhadap mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau pengingkarannya adalah pengingkaran takdzib, dikarenakan mereka mendustakan, maka ini adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mendustakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran yang kedua adalah pengingkaran ta'wil. Mereka tidak mengingkari secara tegas nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi mereka menta'wilkannya, memalingkan dari makna zahirnya kepada makna ghairu zahir dengan alasan-alasan mereka. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ingkaru ta'wil ini terbagi dua. Kalau ta'wilnya secara bahasa itu bisa diperbolehkan, artinya secara bahasa bisa jadi maknanya itu, ya, maka ini tidak menyebabkan kekufuran, walaupun tetap kita katakan salah. Ya, al-asal ala dhahiri, hukum asalnya ala dhahir. Ya, nas itu hukum asalnya ya secara dhahirnya, kecuali ada yang memalingkannya dari makna zahir, dari kerinah-kerinah yang ada, indikasi-indikasi yang ada, tapi tidak ada indikasinya yang menyebabkan untuk dipalingkan dari makna zahir kepada makna ghairu zahir, kecuali subhat-subhat yang mereka lontarkan, yang itu sudah kita sebutkan. Yang kedua, kalau secara lugat, secara bahasa, ya, tidak ada penyebutan makna yang mereka sebutkan dari ta'wil suatu nama atau sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, secara bahasa tidak bisa, ya, maka ini pada hakikatnya takdzib, pendustaan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada hukum yang pertama, yaitu jatuh kepada perkara kekafiran. Nasallahu al-afwa wal-afiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala wa fi sahih al-Bukhari, qala Ali, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu, وفي صحيح البخاري علي yaitu Ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata hadithun nas bima ya'rifun, sampaikan ya kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, dengan apa yang mereka pahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah engkau menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu didustakan? Ya, ini athar Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, adalah bekal penting bagi seorang da'i ilallah ketika dia berdakwah. Siapa yang dia hadapi? Awamun nas, tulabul ilm, ya, atau orang-orang yang betul-betul mutafarrid fitalabil ilm, itu orang-orang yang betul menuntut ilmu, mengkhususkan dirinya dalam menuntut ilmu. Itu pun nanti terbagi lagi al-mubtadiin, mereka-mereka orang yang baru pemula, al-mutawasitin, ya, di pertengahan atau yang tingkat lanjut. Ya, sampaikan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Berbeda cara penyampaian kepada orang-orang yang awam dengan orang-orang yang mungkin dia sudah mengenal, sudah terbiasa ikut kajian. Pun berbeda juga penyampaian kepada ya santri misalnya dengan orang-orang walaupun dia sudah ikut ngaji, ya, dengan tingkatan pemahaman yang berbeda, dengan tingkatan keilmuan yang berbeda. Hadithun nas bima ya'rifun, sampaikan kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan apa yang sampai ya oleh akal-akal mereka, pemahaman mereka. Ya, sesuai dengan tingkat keilmuan mereka, dan ilmu tadarruj, syai' fa syai', sedikit demi sedikit, sesuai dengan levelnya. Ya, Karena bisa jadi kalau seorang itu menyampaikan ya kepada amatun nas misalnya, ya dia muhadharah, kemudian membahas sedikit dari perkara fikih, disebutkan khilafat, ya perbedaan-perbedaan pendapat, Maliki menyatakan demikian, Hanafi menyatakan demikian, Syafi'i menyatakan demikian, Hambali menyatakan demikian, bantahannya ini dan itu, ini dan itu. Nah ini enggak pas. Ya, bahkan untuk mubtadi'in, orang-orang yang baru belajar, itu pun juga tidak pas. Ya, pasnya ya bagi mereka yang sudah level keilmuannya, ya, sudah mutawasitin atau tingkat lanjut. Ya, sampaikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ai bima yumkinu an ya'rifuhu wa tablughuhu uquluhum hatta la yuftanu. Yaitu dengan sesuatu yang mungkin untuk mereka pahami, mereka ketahui, dan sampai akal-akal mereka. Ya. Walihada ja'a an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala innaka lan tuhaddisa qauman hadithan la tablughuhu unquluhum illa kana li ba'dihim fitna. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sungguhnya engkau janganlah menyampaikan pada, tidaklah engkau menyampaikan pada suatu kaum, ya, suatu perkara yang tidak sampai akal-akal mereka, kecuali akan terdapat fitnah pada sebagian mereka. Ya. Karena itu ya tadi sampaikan kepada mereka, ajak mereka ruwaida bertahap. Ya, sedikit demi sedikit dengan apa yang mereka pahami terlebih dahulu. Al-makna al-ijmali lil-athar dari kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yursidu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ila annahu la yanbaghi an yuhaddatha amatun nasi illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nas fi asli dinihim wa ahkamihi min at-tauhid wa bayanil halal wal haram wa yutrak ma yushghilu an dhalik mimma la hajata ilahi aw kana mimma qad yuaddi ila raddil haq wa adami qabulihi mimma yashtabihu alaihim fahmu wa yas'ub alaihim idraquhu Waqad qala dzalika hinama katsural qissasu ay al-mu'adhu fi khilafatihi. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan bimbingan dalam asar ini bahwasanya tidak sepatutnya awamun nas itu disampaikan kepada mereka kecuali dengan perkara-perkara yang ma'ruf yang bermanfaat bagi manusia pada pokok-pokok agama mereka dan hukum-hukumnya berupa tauhid, penjelasan halal dan haram, ya, dan apa-apa yang menyibukkan dari hal yang demikian itu ditinggalkan dari hal-hal yang la hajata ilaihi, tidak dibutuhkan, atau hal-hal yang akan menyebabkan, ya, seorang itu akan menolak kebenaran. Suatu yang hak, suatu yang benar disampaikan dengan cara yang tidak benar misalnya, atau disampaikan pada situasi yang belum saatnya disampaikan, akan menyebabkan apa? Menyebabkan orang menolaknya. Ya, ini diantara hal yang harus dipahami. Ya, wa adami qabulihi, tidak diterimanya al-haq, mimma yastabihu alaihim fahmu, dari hal-hal yang masih pemahaman mereka masih rancu terhadapnya. Ya, wa yas'um alaihim idrakuhu, susah bagi mereka untuk memahaminya. Ya, dan ini beliau katakan ketika banyaknya al-qussas, qussasu ay al-wu'adhu fi khilafatihi, ya, ahli-ahli kisah hanya menyampaikan kisah-kisah saja dan wu'ad, ya, yang mereka pada hakikatnya ilmunya sedikit, ya, tapi menyampaikan hal-hal yang kadang bisa jadi tidak masuk akal, ya, kemudian disampaikan pada manusia. Munasabatul athar lil bab ya'ti bayanuha ba'da dzikril athar alladhi ba'dahu. Apa hubungannya? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan athar ini pada bab orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya? Apakah menyampaikan, ya, nama-nama ilmu yang berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah termasuk dari perkara menyampaikan kepada manusia, ya, yang mereka pahami, atau termasuk yang tidak mereka pahami sehingga timbul fitnah? Jawabannya adalah pada athar Ibnu Abbas selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, warawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istinkaran lidzalika. Faqala ma faraqu haula yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Diriwayatkan oleh Abdul Razak an Ma'mar an Ibnu Tawus an Abihi Tawus. Abdul Razak huwa Ibnu Hammam As-San'ani. Ya. Al-Imamul Hafidz Sahibul Musannafat. Mata sanata ahada asar ba'da miyatin minal hijrah rahimahullah. Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. San'a di mana? Di Yaman. Ya. Dari Ma'mar Abu Urwah, Ma'mar bin Rashid Ibnu Tawus, wa Abdullah Ibnu Tawus Al-Yamani. Dari bapaknya Tawus. Dari asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata annahu ra'a rajulan. Beliau yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melihat seseorang intafada. Ya. Irta'ada, bergetar. Ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istingkaran lidzalika, karena mengingkarinya. Pengingkaran di sini pengingkaran terhadap sifatnya atau pengingkaran terhadap, ya, kenapa ya hal itu disebut disebutkan, ya. Lebih kepada pengingkaran terhadap sifatnya. Faqala ma faraqu haula ma khawfu haula, ya, apa rasa takut yang ada pada mereka. Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Mereka dapatkan riqah, itu al-layn, al-qabul, penerimaan pada ayat-ayat muhkamat. Wa yahkumu wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Dan mereka binasa pada ayat-ayat mutasyabihatnya. Ya. Yaitu kenapa mereka kalau ayat-ayat yang dianggap mereka muhkam mereka terima, tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabih, ya, mereka tidak terima. kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih itu kepada ayat-ayat yang muhkam, ya, kepada ayat-ayat yang muhkam. Warasikhuna fi ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Itu sikap orang-orang yang rasikh terhadap ayat-ayat yang dianggap mutasyabihat. Ya, karena mutasyabih itu sendiri ayat-ayat yang muhkam yang jelas maknanya, yang tidak ayat-ayat muhkam di sini adalah ayat-ayat muhkam yang jelas maknanya, yang tidak ada pentakwilan di situ, penyelewengan makna. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang sebagian orang mungkin masih rancu maknanya dan masih samar maknanya. Kenapa kita katakan sebagian orang? Karena pada ketika kita pahami, kita pelajari lagi, ternyata ayat-ayat yang dianggap awalnya mutasyabih ini, itu mutasyabihnya bersifat relatif, nisbi, karena kita belum paham. Tapi kalau kita sudah paham, dia menjadi ayat-ayat muhkam. Lalu bagaimana sikap kita kalau kita belum paham? Kembalikan kepada ayat-ayat muhkam, kembalikan kepada sikap ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Mereka mengatakan aman nabihi, kami beriman padanya. Kullu min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami. Yang muhkam, yang mutasyabih adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, katakan aman nabihi, kita beriman padanya. Kalau kita tahu maknanya, ya, kalau kita tahu maknanya secara zahir, kita tetapkan maknanya, ya. Adapun kaifiyahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, deskripsinya, ya, istiwanya Allah di atas arsy seperti apa, kita tidak tahu, Allah tidak mengkhabarkan. Tapi makna istiwa kita tahu. Tapi seandainya ada yang belum kita ketahui dari maknanya, kita bukan tidak diketahui maknanya, kita yang belum mengetahui maknanya. Paham ya, supaya tidak salah paham nih. Ya, kalau kita belum mengetahui maknanya, ya sudah, kita beriman, kita pelajari lagi sampai kita tahu maknanya. Ya, kita pelajari sampai kita tahu maknanya. Karena keterbatasan kita, karena keilmuan kita, awal saya beriman dengannya, ya, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang muhkam ataupun mutasyabih. Ya, apakah ayat-ayat sifat termasuk muhkam atau mutasyabih, itu dijelaskan para ulama. Adapun secara makna dia muhkam, ya, karena maknanya jelas, dimaklumi secara bahasa Arab maknanya. Tetapi kaifiyahnya itu mutasyabih. Ya, cukup kita katakan beriman, ya, terhadap nama tersebut, sifat tersebut, maknanya yang zahir. Adapun kaifiyahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Lalu apa kaitannya? Kita singgung sedikit dengan asar Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwasannya, ya, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk dari hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Ya, asalnya demikian kita katakan. Ya, Di sini disebutkan dzikru hadzal athar alladzi yadullu ala anna an-nusus as-sifat laysat mimma yunha 'anit tahdits bihi bal yanbaghi dzikruha wa i'lanuha. Ya, falaysa istinkaru ba'dhin nas laha bimani'in min dzikriha. Famazalal ulama'u qadiman wa hadithan yaqra'una ayati sifat wa ahadithaha bihadratil awam wal khawas. Ya. Menyebutkan asar ini menunjukkan bahwasanya nas-nas sifat bukanlah termasuk yang dilarang untuk ditahdis, disampaikan. Bahkan seharusnya untuk disebutkan, untuk disampaikan. Ya, harus kita pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah supaya kita betul-betul mengenal Allah. Supaya kita betul-betul mengenal siapa yang kita ibadahi. Ya, apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengenal Allah, bagaimana? Ya. Seharusnya kita mengenal Allah. Ya. Masa kita mau beribadah kalau dianggap oh beribadah kepada kita tidak tahu, kenapa kita beribadah kepada sesuatu yang tidak kita ketahui? Kita beribadah kepada Allah sudah sepatutnya kita belajar mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Dan berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mempelajari ini, menyebutkan ini, ya tidak termasuk. Bahkan disebutkan di antara bantahan, ya, terhadap mereka ahlul kalam yang mengutamakan akal mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, mereka mendahulukan akal mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis-hadis yang berisikan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada para sahabatnya, yang para sahabat di antara para sahabat sendiri tingkat pemahaman mereka berbeda-beda. Di antara para sahabat, mereka fudala, tapi tingkat pemahaman mereka berbeda-beda. Disampaikan, menunjukkan bahwasanya ini adalah dia adalah perkara yang dipahami, asalnya dipahami oleh setiap orang. Ya. Dan sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Orang kalau sesuai dengan fitrahnya ketika ditanya di mana Allah, dia tidak akan menjawab Allah di mana-mana. Wallahi tidak akan menjawab demikian. Ya. Dia akan menjawab otomatis Allah di atas. Ya, spontan dia akan menjawab demikian, karena hal itu adalah hal yang sesuai dengan fitrah. Ya, barakallahu fikum. Falaisa istinkaru ba'din nas, dan bukanlah ketika ada sebagian orang yang mengingkarinya. Ya, maka ini adalah sebagai penghalang untuk menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ya, tapi dengan kaidah yang benar, kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, sederhana, simple, pahami dengan mudah. Ya, dan selamat insyaAllah ta'ala. Famazalal ulama'u qadiman wa hadithan yakra'una ayati sifat wa ahadithaha bihuduril awam wal khawas. Wallahu ta'ala alam. Dan senantiasa para ulama' qadiman wa hadisan, dari dulu sampai sekarang, ya, mereka membacakan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya, ya, dengan kehadiran orang-orang, baik itu awam ataupun khawasnya, baik yang awam ataupun mereka para talabatul ilm. Maka kaitan asar ini dengan yang tadi, wallahu ta'ala alam, ya, pada asalnya demikian. Ya, kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, bukanlah termasuk dari perkara menyampaikan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Bahkan ini adalah hal-hal yang seharusnya mereka pahami. Ya, tentu dengan nanti dengan cara yang benar pula. Ya, sampaikan ayat-ayat, sifat-sifat tanpa harus kita sebutkan khilafat antara ahlu sunnah dan ahlu bidah di situ, insya Allah mereka paham. Ya, insya Allah mereka paham. Kecuali kalau sudah dari awalnya menempel subhat, itu ya lain lagi perkara. Tapi ya, kebanyakan manusia, awamnya manusia, insya Allah mereka paham terhadap perkara ini dengan kita sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena asalnya sebagaimana yang sering kita sebut, al-ilmu nuqtah wa sa'al juhal. Ilmu itu nuqtah. Ilmu itu setitik saja, sederhana. Ya, musallam, kalau kita sampaikan ayatnya ini, hadisnya ini dari Rasulullah, asalnya manusia itu menerima insyaallah taala. Ya. Asalnya manusia itu menerima. Ya, sepertinya kita tidak pernah, ya, kalau anda pribadi, ya, kecuali setelah mengenal orang-orang yang seperti ini, oh, kok ada orang yang mengatakan misalnya Allah di mana-mana dan lain sebagainya. Dari dulu kita tahu Allah itu di atas. Ya, ketika disampaikan hadis nuzul misalnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, fi thulutsil akhir minal lail, Allah turun, ya, tabaraka wa ta'ala pada sepertiga malam terakhir, ila sama'i dunia, ke langit dunia. Ya sudah, kita pahami aja demikian. Tanpa harus bersusah payah untuk berpikir macam-macam, sudah imani, Allah turun, ya, ke langit dunia, ya, menyampaikan apa yang disampaikan, ya, mengampuni orang yang meminta ampun padanya, mengabulkan orang yang meminta padanya, dan lain sebagainya, selesai. Ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.